Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين جماعة kaum muslimin saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita sekalian banyak kenikmatan-kenikmatannya. Nikmatul Islam wal Iman, wa nikmatut taqwa, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat kesempatan guna kita manfaatkan dalam rangka menjalankan salah satu syiar daripada syiar-syiar agama, yaitu melangkahkan kaki ke masjid daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tadarusul Quran, untuk bersama-sama kita semua mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Ada yang mengajari dan ada yang belajar. Ada yang menyampaikan dan ada yang mendengarkan. Inilah yang disebut dengan tadarusul Quran. Saling mempelajari Al-Quran. Di mana perkara ini barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang sahih. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca kitabullah, dan saling mempelajarinya antara mereka, melainkan pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka as-sakinah, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diselimuti oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut-sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah yang ada di hadapannya dari kalangan malaikat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah dari itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada ahlul Islam. Orang-orang yang memeluk agama Islam, agama yang muncul dalam keadaan asing, dan agama yang juga akan berakhir dalam keadaan asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan hal ini dalam hadis yang sahih. Bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dakwahnya dalam keadaan asing, dan juga kelak akan kembali dalam keadaan asing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati, maka bergembiralah orang-orang yang terasing. Bergembiralah ahlul Islam, orang-orang yang memegang agama yang asing. Dengan keterasingan tersebut mereka akan mendapatkan ridha, mereka akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, azni wa azzakumullah. Tentunya kita tahu yang namanya keterasingan Islam, keterasingan sunnah, ini bukan semata-mata pada atribut, bukan semata-mata pada penampilan. Kalau mungkin pada beberapa tahun yang lalu, seorang yang menggunakan pakaian panjang, menggunakan jubah, berpenampilan dengan memanjangkan jenggotnya, ini terbilang orang yang sangat asing di tengah-tengah saudara-saudaranya. Mungkin di tahun-tahun ini, walhamdulillah, orang yang berpenampilan dengan penampilan seperti itu tidak terlalu dianggap asing oleh manusia. Karena sudah banyak. Mungkin pada beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu, akhwat-akhwat yang menutup dirinya dengan cadar, menutup dirinya dengan hijab syar'i, dengan pakaian yang lebar, hitam, menutupi seluruh anggota tubuh mereka. Mungkin belasan tahun yang lalu ini dianggap sebagai perkara yang sangat asing. Perkara yang amat sangat mengerikan, menjadi sebuah ancaman. Dikhawatirkan ini dan itu, dituduh ini dan itu. Tapi sekarang, walhamdulillah, wanita-wanita yang menggunakan hijab seperti ini, semakin Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan mereka. Sudah tidak lagi dipandang sebelah mata. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tinggikan derajat mereka, Allah muliakan mereka. Sudah tidak lagi terlihat asing di mata-mata orang-orang umum. Barakallahu fikum. Oleh karenanya, sekiranya keasingan Islam, keasingan sunnah, keasingan agama yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam semata-mata itu dinilai dari keterasingan dalam masalah penampilan dan atribut, maka kita sekarang bukan orang yang asing. Tapi ternyata barakallahu fikum, yang namanya keterasingan yang lebih besar dari keterasingan dalam hal atribut dan pakaian adalah keterasingannya ahlul Islam wa ahlus sunnah dalam masalah prinsip dan keyakinan-keyakinan mereka. Banyak prinsip-prinsip ahlul Islam, banyak prinsip-prinsip ahli sunnah yang ditentang oleh kebanyakan manusia, yang tidak diterima oleh kebanyakan manusia. Banyak ahlu sunnah dimusuhi, bukan sekarang semata-mata penampilannya, akan tapi karena keyakinannya, karena prinsipnya, karena kekokohannya, karena keistiqomahannya dalam memegang Islam. Karena kekokohannya di dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kekokohannya dalam menjalankan sunnah. Inilah kenyataannya, barakallahu fikum. Keterasingan dalam hal prinsip akan terus ada dan terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terus berusaha untuk dikaburkan oleh musuh-musuh Islam agar tidak banyak manusia-manusia mengikutinya, agar tidak banyak manusia-manusia yang loyal kepadanya. Barakallahu fikum. Dan pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah pembicaraan yang mana hal ini adalah bagian daripada prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip sunnah yang terus dilestarikan, terus diamalkan oleh para salaf rahimahumullah dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in dan para imam sampai hari kiamat nanti, yaitu adanya prinsip tahzir. Adanya prinsip tahzir an ahlil bid'ah. Prinsip mewaspadai dan memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan dan para pelakunya. Barakallahu fikum. Perkara ini adalah perkara yang sering dijadikan sebagai bahan celaan oleh ahlul bid'ah untuk menyerang ahlus sunnah. dijadikan sebagai perkara yang dengannya ahlul bidah wal ahwa menyerang kita ahlus sunnah. Mereka menuduh kita dengan jamaah tahzir. Mereka menuduh kita dengan sebutan orang-orang yang dalam taklimnya hanya seputar tahzir. Ahlus sunnah bukan dikatakan ahlus sunnah tapi sebagai ahlu tahzir. Sekarang yang berusaha untuk kita pahami adalah sebenarnya apa yang dimaukan oleh ahlu sunnah dengan manhaj tahzir. Apa yang dimaukan oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyun dengan metode dakwah yang namanya adalah tahzir. Tahzir barakallahu fikum adalah memperingatkan manusia dari bahaya-bahaya kejelekan. Baik kejelekan tersebut adalah kemaksiatan atau kebid'ahan. Dan mungkin sekarang kita lebih condong kepada membicarakan seputar tentang kebid'ahan. Ahlus sunnah punya prinsip tahzir min ahlil bid'ah wal ahwa. Ahlus sunnah punya prinsip memperingatkan diri-diri mereka dan memperingatkan orang lain dari kebid'ahan dan para pelakunya. Karena ahlus sunnah wal jamaah memandang yang namanya bid'ah itu tidak ada perkara yang baik, yang namanya bid'ah itu adalah buruk, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua muhdatsah, semua perkara-perkara baru yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan tempatnya adalah di neraka. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya perkara-perkara yang baru yang dinyatakan dengan bid'ah adalah sejelek-jelek perkara yang tempat kembalinya adalah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya dan billah. Tatkala ahlus sunnah melihat ada kebid'ahan yang dilestarikan, tatkala ahlus sunnah melihat kebid'ahan diamalkan, melihat kebid'ahan didakwahkan, digembar-gemborkan, maka ahlus sunnah wal jamaah pada kala ini memiliki prinsip untuk mentahzir kebid'ahan tersebut. Memperingatkan manusia dari bahaya kebid'ahan tadi dan memperingatkan manusia dari para pengusung kebid'ahan tadi. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini prinsip yang penting. Dengan adanya tahzir min ahlil bid'ah wal ahwa, memperingatkan diri-diri kita dan diri orang lain dari kebid'ahan dan para pelakunya, kita akan terbedakan dari ahlul batil. Ahlus sunnah akan memiliki keistimewaan, ahlus sunnah akan memiliki mayyizah. Disebabkan mereka tidak meridhoi ada kemungkaran sedikit pun pada manusia. Ada kemungkaran diingkari, ada kesalahan diingkari, ada kebid'ahan diingkari, ditahzir. Inilah yang dinamakan dengan prinsip tahzir. Ahlus sunnah senantiasa memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan dan para pengusungnya. Barakallahu fikum. Kemudian, apa dasarnya ahlus sunnah di dalam melakukan hal ini? Kenapa ahlus sunnah memiliki manhaj tahzir? Apa yang melandasi mereka untuk melakukan hal ini? Landasan ahlus sunnah dalam masalah tahzir min ahlil bid'ah wal ahwa diantaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an riwayat Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, liman? Wahai Rasulullah, nasihat itu untuk siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan lillah wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa amatihim. Yang namanya nasihat itu adalah untuk Allah, nasihat itu untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk para pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada para rakyat-rakyatnya. Nasihat dalam hadis ini dimaknakan dengan memberikan sesuatu yang terbaik. Berarti nasihat untuk Allah adalah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan mematuhinya serta menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Nasihat untuk kitabullah berarti memberikan sesuatu yang terbaik untuk kitabullah, yaitu dengan mengimaninya, meyakini akan kebenarannya, membacanya, menjaganya, menghafalnya. Membelanya dari upaya-upaya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengubah-ngubah lafaz atau maknanya. Nasihat untuk Rasulullah adalah berarti memberikan sesuatu yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, mengamalkan sunnahnya, membelanya dan berupaya membersihkan sunnah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk mengotori sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita mendengar hadis ini, mari simak salah satu penjelasan dari salah seorang imam mazhab yang tersohor, Al-Imam Ibnu Rajab dari mazhab Hambali. Bagaimana beliau menjelaskan tentang jenis-jenis nasihat untuk Allah, jenis-jenis nasihat untuk kitabullah dan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasihat ini hanya khusus bisa dilaksanakan oleh para ulama rahimahumullah, hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya dari kalangan para ulama. Mari lihat penjelasan beliau terhadap hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam di jilid yang pertama di halaman 233. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan, wa min anwa'in nushi lillah wali kitabih wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma yahtassu bihil ulama, termasuk nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya nasihat untuk Allah dipahami ya insyaallah ya. Yang mana nasihat ini hanya khusus bisa dilaksanakan oleh para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu tentang syariat. Di antara bentuk-bentuk nasihat tersebut adalah raddul ahwa al-mudillah minal kitab wa sunnah, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan Alkitab wa Sunnah, wa bayanu dalalatihima ala ma yukhaliful ahwa'a kullaha, dan menjelaskan bagaimana Alkitab wa Sunnah menjelaskan bahwasanya keduanya menyelisihi penyimpangan-penyimpangan berfikir itu. Lihat barakallahu fikum, termasuk daripada nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya adalah dengan membantah penyimpangan-penyimpangan. Membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Tatkala tauhid dicela, tatkala tauhid diremehkan, tatkala haknya Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan, Ahlus Sunnah bangkit. Bagi dengan apa? Membantah semua kelakuan-kelakuan jelek tadi, membantah semua pelecehan-pelecehan tadi terhadap haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, haknya Allah subhanahu wa ta'ala dilecehkan dengan diduakan dalam masalah doa, diduakan dalam masalah istighosah. Di samping doa sama Allah, doa juga sama kiai yang sudah mati. Di samping doa kepada, di samping istighatsah kepada Allah, istighatsah juga kepada wali yang sudah mati. Ini pelecehan. Pelecehan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, Allah adalah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Esa, Esa dalam segalanya. Maka tatkala ada orang yang menduakan Allah dalam hal tauhid, dalam hal doa, dalam hal istighatsah, maka dia adalah orang yang melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya penyimpangan, dan penyimpangan yang seperti ini sangat-sangat layak untuk dibantah. Dan bantahan Ahlus Sunnah itulah yang namanya tahdzir. Nah. Tatkala kitabullah dilecehkan, tatkala kitabullah Al-Qur'an berupaya untuk dirubah-rubah maknanya, kalau enggak bisa dirubah lafadznya, dirubah-rubah maknanya, ditafsirkan dengan tafsir yang salah. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Zat yang Maha Rahman itu beristiwa tinggi di atas arusnya sana. Ada orang-orang yang datang mengatakan istawa di situ artinya bukan istiwa, tapi artinya adalah menguasai. Tidak bisa kita katakan Allah pada satu tempat, Allah itu ada di mana-mana. Tafsir dari mana ini? Ayat menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa, dan semua ahli tafsir menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi, istiwa di atas arsy-Nya. Tiba-tiba datang pemikiran-pemikiran orang-orang yang nyeleneh menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas. Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat pada satu tempat tertentu. Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Maka ahlu sunnah melihat penyimpangan yang seperti ini enggak tega. Enggak rela kitab suci yang dielulukan, kitab suci yang senantiasa dimuliakan, dilecehkan maknanya. Maka ahlu sunnah membantah penyimpangan tadi. Inilah yang namanya dengan, yang disebut dengan tahdzir. Ahlu sunnah membantah penyimpangan tadi, berarti ahlu sunnah mentahdzir penyimpangan, penyimpangan tadi. Rasulullah SAW dilecehkan. Hak-hak kemanusiaan beliau SAW dilanggar. Rasulullah SAW menyatakan dirinya hanyalah sebatas manusia biasa. Hanya saja beliau diutamakan atas makhluk yang lain karena risalah dan kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Tiba-tiba datang orang-orang yang mengajak kita untuk menggantungkan urusan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mustafa, baligh maqasidana. Wahai Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Berdoa kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah SAW menyampaikan kebutuhan dia kepada Allah. Ini telah melanggar hak kemanusiaan Rasulullah SAW. Ahlu sunnah tidak ridho. Ahlu sunnah tidak rela. Ahlu sunnah bangkit mentahdzir penyimpangan ini. Setelah penjelasan ini, apakah masih dikatakan yang namanya tahdzir itu jelek? Yang namanya tahdzir sebuah kepedulian, ya ikhwan. Yang namanya tahdzir itu berarti kita peduli kepada Allah. Allah kita tidak rela apabila dilecehkan, dilanggar hak-haknya. Kita enggak rela apabila kitabullah dilecehkan makna-maknanya, diselewengkan makna-maknanya. Kita enggak rela apabila Rasulullah SAW, ajaran beliau ditinggalkan, ajaran beliau dikebelakangkan semata-mata dengan pemikiran-pemikiran akal manusia. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menyatakan, termasuk nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah adalah membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dengan Alkitab wa Sunnah. Kemudian perhatikan kalam beliau selanjutnya, barakallahu fikum. Yang dibantah itu ternyata bukan semata-mata pemikiran-pemikiran yang menyimpangnya, orang-orang yang menyimpang saja. Tapi beliau menyatakan, wa kadzalika raddul aqwali dhaifati min zallatil ulama. Begitu pula termasuk daripada nasihat untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantah pendapat-pendapat yang lemah dari ketergelinciran-ketergelinciran para ulama. Kalau tadi pada paragraf yang pertama beliau membicarakan yang dibantah adalah hawa nafsu, penyimpangannya orang yang menyimpang. Nah sekarang beliau menjelaskan sekiranya ada ulama ahlu sunnah yang salah, maka kesalahan tersebut juga tidak bisa dibiarkan. Yang namanya salah-salah, yang namanya batil-batil. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan kita mengakui bahwasanya tidak ada ulama yang maksum dari kesalahan. Pasti ada kesalahannya, pasti ada kekurangannya. Yang kita ikuti adalah kebenarannya, dan kita tidak mengikuti kesalahannya. Kita ikuti ulama karena kebenaran yang ada di dalam, yang ada padanya, bukan semata-mata kita ikut ulama pribadinya itu, orangnya. Tapi kita ikut ulama karena dia mengikuti al-haq. Karena dia berjalan di atas sunnah, karena dia berjalan di atas al-kitab wa sunnah. Kita cinta dia, kita ikuti dia. Sehingga apabila ada ulama yang tadinya istiqamah, lurus, al-kitab wa sunnah dia amalkan, ternyata di pertengahan jalannya oleng. Dia punya pendapat yang nyeleneh. Mungkin karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena kelupaannya, karena kealfaannya. Selama ulama tadi masih dalam lingkup ahlu sunnah, kita muliakan dia, tapi kesalahan-kesalahannya tidak kita terima. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh ulama tadi harus diluruskan, harus dibenarkan, harus dinasihati ulama tadi. Kalau dia menerima nasihat, dia mengakui kesalahannya, maka kita kembali muliakan dia. Akan tapi tatkala dia sudah terpengaruh dengan fitnah, dia ikut kepada belokan-belokan tadi daripada penyimpangan-penyimpangan yang dia cetuskan, maka dia bukan lagi ulama. Kata Sulaiman At-Taimi rahimahullah, "Idza tatabba'ta rukhsata kulli 'alimin ijtama'a fika syarr." Apabila kamu mencari-cari kesalahan semua ulama, maka akan berkumpul pada dirimu itu kejelekan-kejelekan yang banyak. Kenapa? Karena namanya ulama itu barakallahu fikum, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Ada salahnya, ada kealfaannya. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya mabuk itu boleh selama alat yang memabukkannya bukan dari anggur. Ada sahabat yang berpendapat boleh mut'ah. Ada ulama yang berpendapat boleh menukar satu dirham dengan dua dirham selama kontan. Barang riba dengan barang riba ditukar selama ada orangnya dua-duanya. Walaupun nilai tukarnya berbeda, ini boleh padahal riba. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya salat jamaah itu sunnah. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya salat Jumat kalau di masjidnya enggak ada pemimpinnya, enggak ada amirnya, maka enggak ditegakkan salat Jumat. Coba kalau kita ikuti kesalahan-kesalahan ini. Mau jadi apa kita? Mut'ah, sip. Mabuk, ya. Kenapa? Ada ulama yang berpendapat itu, ikhwi. Akhi. Enggak salat jamaah, enggak. Kenapa? Sunnah. Loh, ada ulama yang berpendapat sunnah. Kalau kita amalkan yang seperti ini, betul kata Sulaiman Taimi. Kalau kamu ikuti kesalahan-kesalahan setiap ulama, maka akan berkumpul padamu semua kejelekan. Barakallahu fikum. Sehingga kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, seandainya ada pendapat-pendapat yang lemah dari para ulama, maka pendapat-pendapat tersebut harus dibantah. Dan inilah yang namanya tahdzir. Dan inilah yang namanya tahdzir. Barakallahu fikum. Selanjutnya beliau juga menjelaskan, wa min dzalika bayanu ma sah min hadits nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yasih minhu bitabini hal riwayatihi wa man tuqbal riwayatuhu minhum wa man la tuqbal. Dan termasuk daripadanya adalah menjelaskan apa yang sahih dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang bukan sahih. Menjelaskan mana hadis sahih, mana menjelaskan mana hadis dhaif, dengan apa? Dengan menjelaskan rawi-rawinya. Dengan menjelaskan orang-orang yang ada pada mata rantai hadis tersebut. Siapa di antara mereka yang diterima riwayatnya, siapa di antara mereka yang tidak diterima riwayatnya. Ini termasuk daripada nasihat. untuk Allah, untuk kitabullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan keadaan rawi hadis. Apabila menuntut rawi ini disebut sebagai seorang pendusta, maka para ulama tidak segan-segan menulisnya dan mengabadikannya dalam sebuah tulisan, fulan kazzab, fulan pendusta, fulan orang yang tidak bisa terima hadisnya, fulan dhaif, fulan lemah hafalannya, begitu seterusnya. Kalau fulan ada dalam sanad, maka hadisnya tidak diterima. Kalau fulan ada dalam sanad, hadisnya diterima. Kalau fulan meriwayatkan dari si fulan yang lain, maka yang seperti tidak diterima hadisnya, begitu seterusnya. Menjelaskan keadaan hadis mana yang sahih, mana yang dhaif, dengan menjelaskan rawi-rawinya, siapa yang diterima, mana yang tidak diterima, ini termasuk pada nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah, nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diterima, maka tidak kita terima riwayatnya. Yang diterima riwayatnya, maka kita terima riwayatnya. Dan sekalipun, apabila kita menganggap si fulan adalah orang yang periwayatannya diterima, si fulan ini adalah orang yang thiqah, tatkala meriwayatkan hadis, dia diterima hadisnya periwayatannya. Dilanjutkan oleh Ibnu Rajab Hambali rahimahullah, wa bayanu ghalati man ghalata min thiqatihim alladziina tuqbal riwayatuhum, dan menjelaskan kesalahannya orang yang salah dari rawi-rawi yang thiqah yang diterima hadis-hadis mereka. Tidak berhenti saja untuk memisahkan antara mana rawi yang diterima, mana rawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Ternyata sekalipun rawi tersebut diterima hadisnya, dia punya kesalahan, dibantah kesalahannya. Inilah yang namanya prinsip tahdzir. Memperingatkan umat dari kesalahan-kesalahan, memperingatkan umat dari penyimpangan-penyimpangan, memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan. Barakallahu fikum. Dengan adanya prinsip tahdzir ini, maka kita telah memberikan hak yang terbaik untuk Allah, hak yang terbaik untuk kitabullah, dan hak yang terbaik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan ucapan selanjutnya, yaitu ucapannya Al-Hafidzul Imam Al-Mufassir Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Sebagaimana ucapan beliau ini dikeluarkan dalam kitab Syarah Usul Itiqad Ahli Sunnah oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah, Qatadah Ibnu Di'amah menyatakan, inna rajula idza btada'a bi bid'atin yanbaghilaha an tuzkara hatta tuhdara. Bahwasanya apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan, maka kebid'ahan tersebut sudah selayaknya untuk dijelaskan supaya diwaspadai. Perhatikan barakallahu fikum ucapannya Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, sebelumnya dia sebesar apapun di mata manusia, sebelumnya dia semulia-mulia apapun di mata manusia, dia alim, dia kibar, tapi tatkala dia sudah terjatuh ke dalam kebid'ahan, maka kebid'ahannya harus dijelaskan kepada umat, penyimpangannya harus dijelaskan kepada umat, supaya umat mewaspadainya, supaya umat tidak terjatuh ke dalam penyimpangan dan kebid'ahan tadi. Baik si alimnya tadi barakallahu fikum, atau orang yang mengadakan kebid'ahan tadi adalah orang yang lahir dengan kebid'ahan dan tumbuh dewasa dengan kebid'ahan, atau orang yang pada hari-hari belajarnya dia terpengaruh dengan kebid'ahan, atau orang yang tatkala sudah berdakwah di atas sunnah, dia kemudian oleng terjatuh ke dalam kebid'ahan, atau orang yang sudah diulamakan, sudah dikibarkan oleh manusia, dinyatakan sebagai alim allamah kabir, tapi ternyata dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, mutlak semuanya. Kebid'ahannya harus dijelaskan supaya diwaspadai. Kita khawatir apabila kebid'ahan tersebut didiamkan, maka akan terus dilestarikan dan disebarluaskan, sehingga orang yang membuat kebid'ahan tadi akan terus mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Inilah yang namanya prinsip tahdzir. memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, memperingatkan umat dari kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, tanpa basa-basi, tanpa takut-takut, dan semisalnya. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil, yang benar-benar yang salah-salah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, sekiranya dengan penukilan beberapa ucapan ulama ini, yaitu kalamnya Al-Imam Ibnu Rajab dan kalamnya Al-Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, memberikan sedikit pemaparan penjelasan kepada kita tentang betapa mulianya prinsip tahzir yang sering dijadikan sebagai bahan cela oleh ahlul ahwa wal bidah, sering dijadikan sebagai bahan umpatan oleh mereka orang-orang yang barakallahu fikum merasa terganggu dengan adanya ahlus sunnah dan orang-orang yang senantiasa memusuhi dakwahnya ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan yang sedikit, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk ana dan menjadi amalan saleh untuk antum semua. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.